Ya, lagu ini kita bikin spesial banget buat video liriknya, karena lagu ini kita dedikasiin untuk kalian para fans. Yuk, sambil nunggu buduk mumpit, kita nyanyi bareng. Terima kasih, Las Bias. Kalau mau lihat video karaoke-nya ada di sini nih. Dan jangan lupa ya, bisa ditunggu video-video horor dari kalian semua yang lucu, yang keren, dan yang wakil, yang elu banget. Dan jangan lupa untuk kirim di sini. Dan jangan lupa tentu untuk like dan subscribe channel kita di sini juga. Oke, okay, bye!